أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه. أما بعد، معاشر المسلمين والمسلمات، جمع صلاة الظهر رحمني ورحمه الله. الحمد لله جلال دينه كتاب سلام بها سمجدكن شكر كتاب الله سبحانه وتعالى atas segala kenikmatan dan karunia yang senantiasa dilimpahkan kepada kita, sehingga pada kesempatan pagi ini kita masih diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala dan kenikmatannya yang senantiasa bisa menunaikan bakti kita dan pengabdian kita kepadanya. Harapan kita mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita, mengampuni dosa-dosa kita, dan memberikan sabar dan istiqamah kepada kita, khususnya di bulan Ramadan ini, agar kita bisa menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa kokoh di atas tuntunannya. Amin ya mujibus saidin. Kemudian kita melanjutkan kembali sedikit dari mengkaji ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, masih di ayat yang ke-84 86 dari yang sudah kita bahas, bagaimana keadaan orang-orang Bani Israil, orang Yahudi, yang mereka mengingkari kepada janji Allah Subhanahu wa taala. Jadi semuanya adalah ibrah, khitab kepada mereka Bani Israil, tapi juga merupakan ibrah dan pelajaran bagi kita untuk kita jangan sampai mengadopsi dari sifat-sifat mereka. Nasallallahu alaihi wasallam. Kemudian di antara fawaid yang disebutkan oleh Syekh Utsaimin rahimahullahu taala, qala min fawaidil ayat anna Bani Israil akhadha 'alaihim tahrim qitali ba'dihim ba'dhan biqoulihi ta'ala wa id akhadna mitsaqakum la tasfikuna dima'akum, bahwa orang-orang Bani Israil telah diambil janji atas mereka akan haramnya saling membunuh sebagian mereka atau sebagian yang lain, dengan firman Allah Subhanahu wa taala, wa id akhadna mitsaqakum, dan ketika kami mengambil janji kalian, la tasfikuna dima'akum, janganlah kalian mengalirkan darah-darah kalian. Tentunya ini juga Bani Israil dan juga kita, bahkan kita lebih erat lagi, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggambarkan umat Islam itu adalah kal jasadil wahid, seperti satu tubuh. Idza ishtaka minhu udhun tada'a sa'irul jasad bisa'ir al-humma, jika salah satu anggota bagiannya sakit, maka yang lainnya pun juga ikut merasakan sakit dengan demam dan tidak bisa tidur. Maka bagaimana kemudian kalau di antara kaum muslimin saling berperang, saling membunuh dan saling bermusuhan? Tentunya adalah satu hal yang tidak, lebih tidak dibolehkan lagi, karena khitab ini kepada Bani Israil dan juga kepada kita. Kemudian yang kedua, wa minha tahrimu ikhraj ba'dihim ba'dha min diyarihim, juga yang kedua haramnya mengusir sebagian mereka atau sebagian yang lain dari kampung mereka, dari negeri mereka sendiri. Untuk saling mengusir ini juga satu hal yang dilarang. Kemudian yang ketiga, wa minha anna al-ummah kan nafsil wahidah, bahwa umat ini adalah seperti satu jiwa. Liqaulihi ta'ala la tasfikuna dima'akum wa la tukhrijuna anfusakum, khitabnya satu, jangan kalian mengalirkan darah kalian dan jangan kalian mengeluarkan diri kalian sendiri. Maka ini Bani Israil, dan juga khitab kepada kita pun juga sama, dengan sekian dalil dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan berbagai perumpamaan dari keadaan orang-orang kaum muslimin, baik dengan bentuk penggambaran atau dengan bentuk yang sharih. La tabaghu, untuk jangan saling membenci dan jangan saling menjatuhkan satu dengan yang lain. Wala tadabaru, juga jangan saling membokong, membelakangi satu dengan yang lain. Wa kunu ibadallahi ikhwana, dan jadilah kalian hamba-hamba Allah yang bersaudara. Kemudian yang keempatnya, minha uslubul baligh fi qawlihi ta'ala la tasfikuna dimakum wa la tukhrijuna anfusakum min diyarikum. Yang keempat adalah uslub yang sangat jelas. Uslub yang atau cara penyampaian Allah Subhanahu wa taala masalah ini yang demikian jelas dan juga terkandung di dalamnya makna yang dalam. Satu sisi mengandung sastra yang tinggi, sisi yang lain adalah maknanya sangat dalam. Dari firman Allah Subhanahu wa taala, la tasfikuna dima'akum wa la tukhrijuna anfusakum min diyarikum. Jangan kalian mengalirkan darah kalian dan jangan kalian mengusir, mengeluarkan diri kalian dari negeri kalian sendiri. Wadzalika anna mithla hadha at-ta'bir fihi al-hathul baligh 'ala istinabi ma nuhiya anhu. Hal itu bahwa ungkapan seperti ini adalah merupakan anjuran yang atau anjuran dan perintah yang jelas untuk menjauhi dari yang dilarang. Karena kalau membunuh saudaranya berarti sama membunuh diri sendiri. Mengusir saudaranya berarti sama dengan mengusir diri sendiri. Ini usulnya. Wa ka'anna alladhi i'tada 'ala ghairihi qad i'tada 'ala nafsihi. Yang dari ungkapan ini bahwa seakan-akan orang yang memusuhi kepada yang lainnya ini seperti dia memusuhi diri sendiri. Hakikatnya adalah memusuhi diri sendiri dan demikian bahwa umat adalah seperti itu. Lebih lagi dalam umat Islam adalah kal jasadil wahid, seperti satu tubuh. Qala wa minha anna bani Israil qad aqarru ala anfusihim bihadha al-mithaq. Diambil faedah dari ayat ini bahwa bani Israil mereka telah mengikrarkan atas diri mereka dengan perjanjian ini. Wa syahida ba'dhum ala ba'd, dan saling memberikan kesaksian sebagian mereka atas sebagian yang lain. Artinya ini ala ilm, masing-masing tahu, masing-masing mengerti. Di qauli ta'ala thumma aqrartum wa antum tashhadun. Kemudian kalian mengikrarkan dan kalian pun mempersaksikan, memberikan kesaksian. Dan ini semua mengikrarkan, semua mengetahui mereka berbuat seperti itu adalah ala ilm, di atas ilmu. Wa minha bayanu tamarrud bani Israil. Nah, di sinilah poinnya yang harus kita hindari. Tadi semua dalam menjelaskan berikan faedah kepada kita apa yang Allah Subhanahu wa taala telah berikan rambu-rambu dan garis-garis kepada mereka yang apa yang harus mereka lakukan. Namun pada berikutnya di sini adalah menjelaskan tamarrud bani Israil, ngeyelnya orang-orang Bani Israil, membangkangnya orang-orang Bani Israil. Haitsu innahum naqadu al-'ahd alladhi akhadahu Allah 'alaihim. Di mana mereka telah mengingkari, telah melanggar janji yang Allah Subhanahu wa taala telah mengambil janji itu atas mereka. Fasara ba'dhum yaqtulu ba'dhan, yang akhirnya sebagian mereka membunuh kepada sebagian yang lain. Wa yukhriju ba'dhum ba'dhan min diyarihim, dan juga sebagian mengusir, bagian mereka mengusir kepada sebagian yang lain dari negeri mereka sendiri. Maka ini Allah Subhanahu wa ta'ala mengkhabarkan kepada kita tentang naqdul uhud, pengingkaran atau pelanggaran janji dari mereka orang Bani Israil. Ini kalau janji dengan Allah Subhanahu wa taala seperti itu, bagaimana dengan yang lainnya? Wa minha أن بعضهم يتعالى على بعض بالإثم والعدوان, bahwa sebagian mereka itu merasa sombong, merasa tinggi diri atas sebagian yang lain dengan dosa dan permusuhan. Ini menunjukkan memang tamarudnya di antara mereka seperti itu, bahwa mereka saling yang merasa kuat itu yang merasa kuat ini kemudian merendahkan kepada yang lemah dengan itsm wal udwan, dengan perbuatan dosa dan permusuhan. Wa minha tahrimu at-tadhahur 'ala al-ghair bighairi haqq. Dari ayat ini juga diambil faedah tentang haramnya menolong kepada yang lainnya dengan tanpa hak, atau pelarangan untuk apa, haramnya untuk merendahkan kepada yang lainnya dengan tanpa hak. Mana tawaharu menjadi menolong kepada yang lainnya dalam, tentunya dalam hal ini dalam dosa dan permusuhan, dengan firman Allah Subhanahu wa taala, tawaharuna alaihim bil itsmi wal udwan, mengalahkan atas yang lainnya dengan dosa dan permusuhan. Wa amma idza ala alaihi bihaqqin fa inna hadza la ba'sa bihi. Adapun jika ala alaihi, yakni lebih apa namanya tinggi atas yang lainnya dengan hak, maka ini suatu hal yang tidak mengapa. Artinya memang kondisi muamalah manusia itu adalah bertingkat-tingkat. Boleh jadi sebagian itu memang dalam kondisi sosial atau mungkin kedudukan dalam masyarakat, ini tentunya ada yang lebih tinggi dari yang lainnya. Ada pemimpin, ada yang dipimpin tentunya. Ini tentunya adalah dengan hak. Namun kalau dengan tanpa hak, ini yang tidak dibenarkan. Fa inna Allah Subhanahu wa ta'ala faddala al-ibad ba'dhum 'ala ba'd. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala memuliakan sebagian hambanya atas sebagian yang lainnya. Ini fadlullah yutihi man yasha, dan karunia Allah diberikan kepada orang-orang yang Allah Subhanahu wa ta'ala kehendaki. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala, inna akramakum 'indallahi atqakum. Ini dari sisi ketakwaan, dari sisi ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang paling mulia di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Menunjukkan manusia itu tidak dalam satu tingkatan, tapi manusia itu bertingkat-tingkat, baik keimanannya, demikian pula kedudukannya di dunia. Maka itu kalau kemudian itu adalah al-haq, ini dibenarkan. Namun kemudian kalau ya ta'ala ala ghairihi bil ithmi wal udwan, ini yang tidak dibolehkan. Merasa lebih dari yang lainnya karena dosa dan permusuhan, ini yang tidak benar. Tapi kalau kemudian dalam hal ini lebih karena memang kedudukannya seperti itu dengan hak, maka ini tidak mengapa. Ini seorang pemimpin dengan yang dipimpinnya, tentunya dipimpin dalam kedudukannya lebih tinggi. Ini satu hal yang wajar, dan ini pun juga satu hal yang dimaklumi. Wa qala ta'ala, dan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, fala tahinu wa tad'u ila as-salmi wa antum la'lawun wallahu ma'akum wa lan yatirakum a'malakum. Fala tahinu, maka jangan merendahkan diri kalian. Wa tad'u ila salm, dan kalian mengajak kepada perdamaian, kepada keselamatan. Wa antum la'laun, dan kalian orang-orang yang tinggi. Wallahu ma'akum, dan Allah Subhanahu wa ta'ala bersama kalian. Wa lan yatirakum a'malakum, dan Allah tidak akan menyia-nyiakan amal-amal perbuatan kalian. Ini pada asalnya orang mukmin adalah mulia. Orang mukmin adalah mulia, yakni hidupnya dan matinya. ketika hidupnya, ketika meninggalnya pun juga dimuliakan. Maka ketika hidupnya juga tidak boleh untuk kemudian diganggu. Karena itu Allah Subhanahu wa taala juga mengancam di banyak ayat. Innal ladzina fatanu al-mu'minina wal mu'minat, sungguhnya orang-orang yang memfitnah kepada orang mukmin laki-laki atau perempuan. Di ini la innal ladzina fatanu al-mu'minina wal mu'minat tsumma lam yatubu, kemudian yang memfitnah ini tidak mau bertobat, ancamannya adalah siksaan Allah Subhanahu wa taala yang berat. Ini di banyak ayat Allah Subhanahu wa taala mengancam kepada orang-orang yang mengganggu kepada orang-orang mukmin dalam hidupnya, senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, demikian pula ketika meninggalnya. Makanya ketika meninggalnya pun juga tidak dibolehkan untuk kemudian kuburannya saja enggak boleh bareng-bareng dengan yang lain. Ini tuntunannya seperti itu. Tidak boleh umat Islam, seorang muslim itu dikubur bareng dengan orang kafir. Tidak boleh dicampur. Ini asalnya adalah seperti itu. Maka ini mestinya menjadi pemikiran untuk tidak membarengkan saudara-saudara ketika meninggal itu dibarengkan dengan orang-orang kafir. Ini karena orang muslim itu adalah hidupnya mulia, demikian pula ketika meninggalnya pun juga mulia. Kemudian wa minha, di antara faedah yang lain, tanaqub bani Israil fi dinihim. Bertentangannya orang-orang Bani Israil pada agama mereka. Wa qaulihim bisyari'ah, dan juga wa qabulihim bisyari'ah, dan juga penerimaan mereka terhadap syariat. Artinya ini bukan agamanya yang bertentangan, ya, tapi mereka dalam beragama ini yang bertentangan. Karena pada asalnya itu adalah agama samawi, agama dari Allah Subhanahu wa taala. Hanya kemudian mereka dalam beragama ini sering berbuat lancut, bertentangan. Demikian pula dalam menerima kepada syariat, ketentuan-ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam beberapa ayat ini, bahwa mereka saling membunuh sebagian mereka atau sebagian yang lain. Nah, ini juga menunjukkan bahwa mereka seperti itu. Jangan dikira bahwa mereka itu adalah bersatu padu, itu tidak. Tahsabuhum jami'an wa qulubuhum syatta. Yang kita mengira mereka itu adalah bersatu, bahkan hati mereka adalah bercerai-berai dan saling mengusir satu kelompok yang lainnya dengan kelompok yang lain dari negeri mereka sendiri. Summa ata ba'dhum asiran fadam, kemudian yang lainnya, sebagainya lainnya datang dengan didatangkannya sebagai tawanan. Nah, kemudian yang harus bayar denda atau bayar tebusannya. Ai dafa'a fidyatan lifatki asirihi, yakni membayar upeti atau membayar tebusan untuk membebaskan tawanannya, padahal ini tawanan adalah masih kelompok mereka sendiri. Li'anna wajibun 'alaihim bi syari'atihim an yufdiya ba'dhum ba'dha, karena juga diwajibkan atas sebagian mereka dalam syariat mereka ini adalah untuk saling menebus sebagian mereka dengan sebagian yang lain. Wa hadza minal iman bi ba'dil kitab wal kufri bi ba'd. Nah, ini menunjukkan iman mereka kepada sebagian Alkitab dan mengkufuri kepada sebagian yang lain. Maka Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam ayatnya, afatu'minuna bi ba'dil kitab wa takfuruna bi ba'd. Apakah kalian mengimani sebagian Alkitab dan mengkufuri sebagian yang lainnya? Ini ma'asyar muslimin jamaah salat subuh rahimani wa rahimakumullah, keadaan mereka dari orang-orang Bani Israil yang dalam agama mereka itu seperti itu, suka-suka. Nah, ini yang tentunya adalah sangat parah, yang tentunya kita mohon pada Allah Subhanahu wa taala jangan sampai masuk atau mengadopsi dari sifat-sifat mereka terhadap syariat Allah Subhanahu wa taala. Kalau cocok ya dipakai, kalau enggak cocok ya ditinggal gitu. Jadi suka-suka, maka tidak seperti itu. Maka bagi kita adalah pertama adalah kewajiban menerima syariat agama Allah Subhanahu wa taala apapun. Apapun meskipun itu terasa berat, kita terima. Adapun pelaksanaannya, realisasinya, maka Allah Subhanahu wa taala tidak membebani kepada kita kecuali apa yang mampu kita kerjakan. Tapi kalau dari awalnya sudah menolak, ini sudah bahaya. Ini. Kalau kemudian dari awalnya kita menerima, kemudian prakteknya kita tidak mengamalkannya, ini kan maksiat, ya. Ini dosanya dalam maksiat. Tapi kalau dari awal itu menolak, ini sudah kufur. Bisa kufur keluar dari agama. Jika menolak sesuatu yang ma'lum minaddin bidharurah, suatu perkara yang pokok atau jelas dari perkara agama, ini bisa kufur. Maka ini prinsip yang harus kita ada pada diri kita. Jangan kemudian kita menolak kepada syariat dulu. Ini banyak orang yang tidak memahami masalah ini, maka kemudian dipukili syariat itu, kemudian dipukili. Yang intinya kemudian adalah untuk menolak kepada syariat agama Allah Subhanahu wa taala hanya tidak terang-terangan. Maka ini kaidah bagi kita adalah wajib untuk kita menerima ketentuan Allah Subhanahu wa taala jika memang itu adalah satu hal yang jelas dalilnya dari Al-Qur'an dan As-Sunnah. Seberat apapun harus kita terima, hati kita harus menerimanya. Tapi kalau kemudian seperti misalkan sholat, sholat adalah hukumnya wajib. Ini harus kita terima. Adapun kemudian tidak mengerjakannya, tapi hatinya meyakini akan wajibnya, ini berbeda ketika dari awal itu memang menolak kepada wajibnya sholat. Ketika dari awal menolak wajibnya sholat, ini sudah kufur. Ini adalah kufur. Tapi kalau kemudian meyakini akan wajibnya sholat, namun sholatnya ogah-ogahan misalkan, maka ini berbeda dengan hukum yang pertama. Maka ini yang harus kita yakini, harus kita kerjakan, bahwa ketentuan-ketentuan Allah Subhanahu wa taala wajib kita terima jika itu adalah suatu hal yang hak. Dalilnya jelas, alasannya jelas, dari Al-Qur'an Sunnah jelas. Ini. Adapun kemudian dari sisi kita belum mampu mengerjakannya, ini tentunya adalah Allah Subhanahu wa taala tidak membebani kecuali apa yang bisa kita kerjakan. Nah, berbeda dengan ini, maka di sini pelajaran dari orang-orang Bani Israil yang mereka langsung menolak kepada ketentuan-ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Maka itu mereka adalah sebenarnya bukan agamanya memang asalnya adalah agama samawi, tapi kemudian mereka pukili sendiri. Ini mudah-mudahan memberikan fawaid kepada kita dan memberikan motivasi dan pelajaran bagi kita dari kisah-kisah orang-orang Bani Israil yang Allah Subhanahu wa taala banyak paparkan kepada kita agar kita ala ilmu lebih mengerti dan jangan sampai kita mengadopsi dari sifat-sifat mereka. Wallahu ta'ala subhanakallahu wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.